Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, kemudian Ketua Umum Perti Provinsi Riau, kemudian para buya-buya, umi-umi, tokoh masyarakat yang banyak hadir dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis pengukuhan pengurus cabang kabupaten kota se-Provinsi Riau di masjid kita ini, di Masjid Raya An-Nur. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita yang hadir tanpa disebut gelar ataupun nama, semua kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia sekali, yaitu kebahagiaan dapat duduk bersama. Setelah seperti yang disampaikan tadi, 46 tahun bersama tetapi ada berjarak. Tetapi sekarang bersama dengan tidak ada lagi merasa ada jarak di antara kita. Ini sebenarnya salah satu semangat dari perkataan tarbiyah itu sendiri. Karena kata tarbiyah diambil dari kata Rabb, dari kata Tuhan. Rabbul Alamin yang mengatur sekalian alam, Rabb yang mengatur, pengaturan itu adalah tarbiyah. Maka apabila kita lihat makna tarbiyah dari sisi bahasa adalah makna tarbiyah mendirikan. Biasanya mendirikan ini mudah. Yang kedua adalah at-tahdzib, mengatur, menuntun, membawa. Nah, ketika membawa ini muncullah tantangan. Datanglah ujian. Seperti yang disebutkan tadi, di antara ujian yang paling berat adalah kesenangan hidup dunia ini. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Alhamdulillah, setelah 46 tahun, subhanallah, lama itu 46 tahun. Alhamdulillah dapat duduk bersama, ini suatu kebahagiaan. Kalau bisa menangis, kita sekarang ini kita menangis. Menangis bahagia. Karena lanjutan dari makna tarbiyah itu adalah al-islah, perbaikan. Sehingga kita jadi kembali bersama. Kebersamaan adalah yang akan menghantarkan kepada kekuatan. Kekuatan adalah yang menghantarkan kepada kemajuan dan kemenangan. Seperti perjuangan yang disampaikan tadi, tidak lain dan tidak bukan kecuali li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Maka terbayang oleh kita surah Al-Baqarah ayat 143, yaitu Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat pertengahan. Di tengah kita semua. Tetapi dinamika yang kita jalani di tengah masyarakat, karena dunia yang begitu menggoda, akhirnya ada yang terseret dari pertengahan, ada yang terseret ke kanan, ke ujung kanan, ada yang terseret ke kiri, ke ujung kiri. Sekarang setelah sekian lama kita terseret, Alhamdulillah kita kembali ke pertengahan. Wasata. Wasatiyah. Tadi dalam sambutan ketua umum, at-tawassut, pertengahan. Ini adalah nikmat Allah yang besar, yang dalam kesempatan ini mesti kita syukuri. Untuk mensyukurinya adalah kita melihat ke depan, bukan ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang, kita tidak akan maju. Ke hadapan, tantangan umat ini di hadapan sungguh besar. Apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini. Maka tarbiyah sebagai satu organisasi, dan juga tarbiyah dengan namanya yaitu tarbiyah. Biasanya tarbiyah didefinisikan dengan insya'us syai' halan fahalan ila haddit tamam. Yaitu tarbiyah maknanya adalah membangun, mengisi, mengembangkan, memajukan dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya untuk sampai ke batas sempurna. Dan ini berat. Dahulu kami di pondok pesantren, Pak Kiai, kalau di Jawa namanya Pak Kiai, kalau di tempat kita dipanggil Buya. Buya, Pak Kiai selalu mengatakan, at-ta'lim mudah, yang berat adalah at-tarbiyah. Maka ada pelajaran khusus di kelas 5, at-tarbiyah wa ta'lim. At-ta'lim menyampaikan ilmu. Guru pandai, dengan ilmunya dia sampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya pun menjadi pandai, berilmu. Tapi belum tentu muridnya berpendidikan. Ilmu banyak, banyak hafalan. Buku ini hafal, buku ini hafal, kitab ini hafal, kitab ini hafal. Tetapi kalau tidak berpendidikan, pendidikan kaitannya bukan hanya dengan pengetahuan. Pendidikan, tarbiyah, pengajaran, bukan hanya kaitannya pendidikan, tarbiyah, bukan hanya kaitannya adalah dengan pengetahuan. Tetapi lebih dari itu adalah kaitannya dengan akhlak, dengan etika, dengan moral, dengan adab. Dan itu yang dirindukan oleh umat sekarang ini. Tadi ada orang yang ditemui oleh Pak Profesor Dr. Alaidin Koto tentang Ustaz Abdul Samad. Apa pesan beliau? Satu saja. Apa pesan beliau? Jangan berubah. Itu kaitannya dengan apa? Dengan pengetahuan? Mungkin banyak orang yang lebih banyak ilmunya dari beliau. Tetapi dari sisi prinsip, pendirian, menyampaikan apa adanya, itu tak banyak orang memilikinya. Itu kaitannya dengan akhlak, dengan adab. Dahulu di pondok-pondok pesantren, sebelum belajar, belajar buku, terlebih dahulu belajar, belajar adab. Adab terlebih dahulu, akhlak terlebih dahulu. Di negeri yang kita cintai ini, apakah kita kurang orang yang pandai? Tidak, banyak orang yang pintar. Tapi yang kurang adalah orang yang beradab. Padahal falsafah hidup kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kemanusiaannya entah kemana, sudah banyak yang tidak manusiawi. Adabnya entah kemana. Kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang lebih berilmu. Di sini peran tarbiyah. Karena musuh tidak ingin kita bersama, dan yang mengikat kita adalah adab. Yang mengikat kita adalah akhlak. Yang mengikat kita adalah moral. Hancur moral, hancur akhlak, hancur negeri ini. Syair Syauqi. Innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Satu umat itu akan kuat tegak berdiri, tak akan mungkin dapat ditumbangkan kalau akhlaknya itu dijalankan, diamalkan, diperjuangkan. Tetapi ketika akhlak itu jatuh, maka bangsa itu pun juga akan jatuh. Di sini tarbiyah mesti muncul. Dan tarbiyah sudah memunculkan dirinya, yaitu dengan islah, karena tak semua orang mampu untuk islah. Berat untuk islah. Apalagi sudah 46 tahun berselisih. Sudah banyak hati yang tergores dan terluka. Tetapi dengan kebesaran jiwa, bukan nafsu yang menguasai hati, tapi iman yang menguasai hati. Inilah kebesaran tarbiyah. Pada hari yang berbahagia ini, dapat duduk bersama. Washkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu bermusuh-musuhan, dulu kamu berpecah belah. Ayat ini mengisyaratkan kepada keadaan manusia pada waktu permulaan dakwah. Ketika Rasulullah membawa dakwah, dakwah Islam. Dan kita merasakannya sekarang. Ingatlah nikmat Allah yang dahulu kamu bermusuh-musuhan. Di Madinah bermusuhan antara Aus dan Khazraj. Sampai saling berperang, bunuh-membunuh. Bukan satu dua generasi, bergenerasi. Beratus tahun. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan dengan nikmat Allah, nikmat keimanan, maka jadilah kamu orang-orang yang bersaudara. Sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Tantangan kita jauh besar di hadapan. Banyak sekali dan berat. Tidak akan mungkin kita dapat menyelesaikan beban berat tersebut kecuali dengan kebersamaan. Musuh tahu, selagi umat ini bersama dalam kebersamaan, mereka tidak akan dapat mengalahkan umat ini. Karena kekuatan umat ini adalah pada kebersamaan. Musuh pandai dipecah belahnya kita, diadu dombanya kita, karena mereka bisa masuk di situ. Tetapi alhamdulillah pada hari ini, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat duduk bersama di sini. Saya di sini hanya sebagai mukaddimah saja. Karena bintang yang sebenarnya bukan saya. Bintang yang sebenarnya adalah Ustaz Haji Abdul Samad LCMA. Saya sudah tahu di hati masing-masing. Maka kita syukurilah nikmat kebersamaan ini. Mudah-mudahan insyaAllah dengan siraman tausiah dari ustaz kita nanti, kita berharap ke depan keadaan kita menjadi lebih baik. Apalagi kita bersempena di awal tahun hijriah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya berceramah ini insyaallah rasanya lama lah sudah, tapi berceramah di Perti ini baru sekali ini dan rasanya macam ikut pildacil. Ada profesor-profesor, ada buya-buya, ada tuan syekh yang akan menilai ceramah. Jadi kalau nampak agak grogi, maklum aja lah. Kalau dikatakan tadi ada pakai bintang utama, rasanya tak pula tepat. Karena begitu Dr. Mustafa selesai, Pak Gubernur pun balik langsung. Kasih siapa yang bintang? Tadi kata beliau, saya Dr. Mustafa diberi waktu 20 menit oleh Ibu Protokol. Jadi kalau Dr. 20, berarti LCMA 10 aja lah. Apa yang membuat kita berkumpul ini? Kenapa kita mesti berkumpul? Ada seorang laki-laki namanya Abdul Latif. Abdul Latif. Dan nama yang paling baik adalah nama yang selalu disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif, Abdul Somad. Nama istri Abdul Latif tadi namanya Limbak. Kampungnya di Koto Tuo, Ampe Angke. Lalu kemudian anaknya tadi Lajang. Sebagaimana anak Minangkabau, kalau tak di surau mengaji, Basilek. Dia pun merantau lah. Merantaunya tak tanggung-tanggung, menyeberang lautan sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah, dia berniaga, darah Minangkabau berdagang. Kemudian pula dia menghafal Quran, hafal hadis, hafal fikih Syafi'i. Nasib baik. Nah, ini pentingnya nasib. Ganteng pula. Dapatnya jodoh menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Lalu Syekh Soleh Al-Kurdi ini dekat dengan Syarif. Waktu itu Makkah belum lagi dipimpin Saudi Arabia, masih disebut daerah Hijaz. Makkah Madinah Otsus, otonomi khusus. Otonomi itu daerah punya kekuasaan sendiri, tak ikut sultan mana-mana. Itu namanya otonomi. Kalau otonomi kita, oto di awak, mi di orang. Lalu Makkah Madinah waktu itu dipimpin oleh Syarif yang nasabnya sampai kepada Sayyidina Husain, anak Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sultan kita pun alhamdulillah Syarif juga dipangkal namanya, Sultan Syarif Qasim. Kebetulan Soleh Al-Kurdi dekat dengan Syarif tadi, pergi ke istana, dibawanya lah menantunya itu solat. Syarif jadi imam. Karena dalam hadis al-a'immah min Quraisy, imam itu orang Quraisy. Ketika Syarif jadi imam, ditakdirkan Allah salah ayatnya. Selesai solat, dibetulkanlah oleh menantu Syekh Soleh Al-Kurdi. Kata dia, bacaan tuan imam tadi salah, dah diluruskan tadi. Terkesanlah hati Syarif berdialog. Akhirnya karena terpukau dengan ilmunya, diangkatnya lah menjadi mufti mazhab Syafi'i sekaligus imam. Ditabalkanlah namanya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi. Itulah orang kita yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan mufti dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 1916. Ustaz tahu dari mana? Internet lah. Mana lagi? Lalu kemudian orang-orang Asia Tenggara yang belajar ke sana, karena kedekatan emosional, talaqqi halaqah beliau di Masjidil Haram. Salah satu muridnya itu dari Jawa. Jenenge sapa? Hasim Asy'ari. Lalu pulang ke Jombang, mendirikan pesantren di Tebu Ireng, Itulah dia Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan ormas namanya Nahdlatul Ulama. Jadi kalau nampak ada kemiripan NU dengan Perti, NU baca kunut subuh, Perti juga. NU doanya jahar bersama, Perti juga. Kok bisa sama? Dari mana hubungannya? Ternyata salah satu dari murid Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi tadi bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pulang ke Bukit Tinggi mendirikan pesantren Canduang. Dia pun dipanggil dengan Inya Canduang. Lalu kemudian Inya Canduang tadi punya murid namanya Buya Umar. Buya Umar tadi punya anak namanya Dr. Mustafa Umar. Jadi kalau ada yang bingung, loh, selama ini tak mau ikut-ikut ormas, kok sekali ini mau? Hebat betul Profesor Alaidin merayunya. Ternyata ada hubungan nasab yang susah dipisahkan. Bukan hanya dari pihak Buya Umar, dari pihak Amak juga. Jadi kalau dibedahlah darah Dr. Mustafa Umar itu, darah Perti keluar. Karena ayah beliau Buya Umar Perti dan Amak pun juga Perti. Lalu kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendidik generasi-generasi ini di Candong, lahirlah orang-orang besar, Profesor Dr. Alaidin Koto, Profesor Aprizal, dan buya-buya awak pesantren-pesantren besar. Itu adalah para ulama. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi punya pula murid dari Sumatera Utara bernama Hasan Maksum. Pulang dia ke Medan, diangkat oleh Sultan Melayu Delhi menjadi mufti kerajaan Delhi, imam di Masjid Raya Al-Masun di depan Istana Maimun. Dan dia murid-murid dari Syekh Hasan Maksum ini diantaranya yang menulis buku Perbandingan Agama, Arsyad Talib Lubis. Mereka mendirikan yang disebut dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Wasliyah. Makanya tiga ormas ini disebut kaum tuo. Al-Wasliyah, NU, Perti. Nasabnya sampai ke Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi. Salah satu murid beliau bernama Syekh Mustafa Hussein. Syekh Mustafa Hussein pun balik ke Madinah. Bukan Madinah Munawarah, Mandailing Natal. Mendirikan pesantren. Lalu pesantren itu diambil dari nama beliau, itulah dia Mustafawiyah. Mustafa Hussein, Mustafawiyah Purba Baru. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Ah, aku tak perlulah ikut Perti." Perti itu kan orang Minang saja isinya, tetap punya nasab sampai ke Syekh Ahmad Khatib yang orang Jawa, tetap punya nasab karena Mbah Hasyim murid. Sopo sing wong Jawa, ya daftarnya iki. Ikut. "Ah, aku bukan orang. Aku orang Tapanuli," kata dia. Tetap ikut. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Khatib punya murid Syekh Mustafa Hussein. Ikut masuk. Alak hita sesudena, ulun masudin. Masuk semua. Isi daripada Perti itu tiga. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan akhlaknya tasawuf Sunni. Bukan tasawuf falsafi, tasawuf Sunni yang dirumuskan oleh Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Jadi kata Syekh Ali Jum'ah, "Man huwal Azhari?" Bagi bapak ibu yang tak sabar mau selfie, saya kasih tahu tausiah saya ini sampai jam 12 kurang 15. 15 menit foto bersama pengurus dan persiapan wudu. Jadi tak lama lagi. Sabar-sabar aja lah. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan. "Man huwal Azhari?" kata Syekh Ali Jum'ah. Azhari itu kata dia tiga. Asy'ariyu am maturidiul mazhab. Kalau tak Asy'ari, maturidi. Biasanya sepaket. Kalau fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Kalau fikihnya Hanafi, akidahnya Maturidi, biasanya begitu. Nama Abdul Somad, asal Indonesia, mazhab Syafi'i. Nama Zulfadli, asal Kanbaru Riau, mazhab Syafi'i. Dulu begitu kalau kuliah Azhar, Fakultas Syariah. Datang kawan saya dari Jawa, nama Zulfikar, asal Indonesia, mazhab Hanafi. Jul, iya, kenapa kau pilih Hanafi? Diktatnya tipis-tipis, kata dia. Cepat dia selesai. Kita ini fikih Syafi'i, akidah Asy'ari. Akidah Asy'ari dirumuskan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari untuk menolak kelompok-kelompok ahli bid'ah. Kuasai sifat 20, tercampak semua. Sekarang Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Allah duduk, Allah bersemayam di atas arasy. Apa diajarkan orang di masjid-masjid sekarang? Al-istiqrar wal julus. Ditulis dalam kitab. Tadi saya simpan. Katanya makna istiwa itu al-istiqrar wal julus. Jalasa ya jelisu julus. Allah duduk di atas kursi. Itu dibantah oleh sifat 20. Mana yang membantahnya? Qiyamuhu binafsihi. Sekarang diajarkan di masjid-masjid. Apa kata dia? Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah bertangan. Yauma yukshafu an saqin. Allah menyingkapkan betisnya. Allah berkaki. Bi ayunina, dengan mata kami. Allah bermata. Khalaqna bi aydin, dengan tangan. Allah bertangan. Itu dibantah oleh sifat 20. Mesti ditakwil. Mana yang membantahnya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Tapi sekarang berbalik. Asy'ari ini pula dikatakan sesat dan lambang logo Ahlus Sunnah ditarik menarik. Kamilah yang Ahlus Sunnah. Bayangkan ulama yang mentakwil dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah hanya karena dia mentakwil. Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru besar hadis di Universitas Islam Madinah. Dan ini yang paling moderat, bukan yang ekstrimnya. Yang lunak, yang menulis kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah. Apa kata dia? Waktu ditanya orang, Syekh, ya, apakah Mutawalli Sya'rawi itu Ahlus Sunnah? Dijawabnya, Laisa min Ahlus Sunnah li'annahu yu'awwil. Mutawalli Sya'rawi tidak Ahlus Sunnah karena mentakwil. Padahal Asy'ari mentakwil. Artinya apa? Kalau orang selevel Mutawalli Sya'rawi saja tak diakui Ahlus Sunnah karena mentakwil, maka tiga ormas ini tak ada yang Ahlus Sunnah. Perti tak Ahlus Sunnah, Al-Wasliyah tak Ahlus Sunnah, Nahdlatul Ulama tak Ahlus Sunnah, Purba tak Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Ini video ini kalau di-upload nanti pasti dipotong, di-cut, dikasih judul Abdul Somad pemecah belah umat. Terserah. Saya tak takut. Apa takut? Pak Rektor ada. Selama ini kita kan agak cemas juga. Takut nanti diadukannya ke universitas apa segala. Ya, saya tak takut. Ustaz bisa ceramah tempat kami? Insya Allah, saya bilang. Jauh nih Pak Ustaz, Kalimantan. Tak apa-apa. Saya tanya, kamu dapat nomor dari mana? Dari Pak Rektor UIN Suska, katanya. Oh, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Gimana memahami ayat itu kalau tak ditahwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan tuh macam Angry Bird lah. Maka Imam Bukhari mentakwil. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari mentakwil dalam Sahih Bukhari. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makna wa yabqa wajhu itu artinya apa? Wajhu mulkuhu. Wajhu di situ ditakwilkannya mulkuhu. Jadi kalau dikatakan semua yang mentakwil bukan ahlu sunnah, maka Imam Bukhari pun bukan ahlu sunnah. Oleh sebab itu, maka balik kepada tarbiyah. Nah, ini saya copy paste apa yang disampaikan Dr. Mustafa Umar. Kita bergerak di bidang tarbiyah. Balik pendidikan akidah Asy'ari. Alhamdulillah, kita ada pondok ujung-ujung. Ujung sana Al-Munawwarah. Ujung sana Darul Quran. Buya Bushra mengawal di sana. Kemudian pula Buya Kariman mengawal di sana. Cuman di tengah ini bolong. Maka kajian-kajian di sekolah, kajian-kajian, rumuskan balik. Buat 40 pembahasan. Saya tahu, paham. Kita yang mengajar di pesantren susah. Sanawiyah dulu Al-Husunul Hamidiyah. Habis selesai itu naik waktu Aliyah Dasuki ala Ummil Barahin. Payah mengartikan kitab Arab itu. Berbalik-balik, berbelit-belit. Dipikih saja berbelit-belit. Apalagi di akidah. Zawajetukaha. Ingat, guru kita menjelaskan dulu. Zawajetukaha. Aku nikahkan akan dia, akan daku, akan ianya. Ini perlulah balik. Alhamdulillah ada doktor bahasa Arab. Fakultas Tarbiyah. Doktor Al-Wizar. Ada doktor. Ada di sini. Entah dah balik, entah tak nampak. Ada Dr. Aprijon Effendi. Duduk balik, minta tolong bagaimana membahasakan kitab-kitab Asy'ari ini sehingga sederhana. Didudukkan Dr. Profesor Akidah di Riau. Profesor Aprizal, bidang akidah. Dudukkan Dr. Bahasa, dudukkan Profesor Akidah. Disusun balik kurikulum 40 tatap muka akidah Asy'ari, putus sifat 20 ini. Itulah yang jadi bahan kita nanti di 12 kabupaten kota, mengajarkan ke sekolah, masjid-masjid, ada pun ceramah tak tentu arah. Bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan, nampak dia efeknya langsung. Tapi kalau guru besar, profesor yang sibuk tak ada waktu, maka duduk mereka, kita minta agak sejam, lalu kemudian mintakan satu orang anak muda. Ini banyak anak muda yang menjadi notulen. Tulis apa aja yang omong profesor itu, tulis, tulis, tulis, tulis. Sekarang dikatakan kalau tidak pakai hadis maka bukan ahlu sunnah. Hadisnya sahih, hadisnya sahih, tapi fahamnya saqim. Bukan hadisnya tak sahih, sahih hadisnya. Musibah. Tadi saya dikirim pagi, dipotokan footnote di bawah. Kesalahan Nawawi karena memuat hadis-hadis yang tak jelas dalam Al-Azkar. Yang mentahkik kitabnya bukan Syafi'i. Kitab itu Nawawi punya, Riyadus Salihin, Al-Azkar. Tapi yang mentahkiknya bukan Syafi'iyah. Musibah. Akhirnya manhaj dia tak sama. Sedangkan manhaj Nawawi, apa kata Nawawi dalam Riyadhus Salihin? Apa kata Imam Nawawi mengaku? Ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadisid dhaif fi fadailil a'mal. Sepakat ulama memakai hadis dhaif dalam fadail a'mal. Itu maka dalam Al-Azkar banyak dia pakai hadis dhaif. Yang mentahkiknya murid Syekh Albani. Sedangkan Albani tidak mau pakai hadis dhaif. Disitulah letak pertentangannya. Yang Syafi'iyah mana? Kenapa tak dikasih taklik dan taktik itu Riyadhus Shalihin? Saya bulan lalu di Kairo, seluruh toko yang di belakang Al-Azhar itu saya masuki. Saya tengok Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar. Siapa yang mentahkiknya? Tak ketemu satu pun yang ditahkik oleh Syafi'iyah. Musibah ketika kitab Syafi'iyah ditahkik oleh yang tak semanhaj dalam Syafi'iyah. Oleh sebab itu maka alhamdulillah di Perti Profesor Akidah ada, Profesor Hadis pun ada pula, Profesor Ilyas Husti. Tafsir kita Pak Profesor Munzir Hitam, Profesor bidang. Jadi kalau dikatakan apalah ormas yang paling hebat sekarang nih di Indonesia nih, Perti ini lah. Semuanya kumpul di sini. Makanya agak berani saya ceramah sedikit siang. Apapun nanti komen-komen, insya Allah kita hadapi bersama. Tapi bersamalah, jangan pula saya sendiri aja nanti. Walaupun Pak Gubernur dah balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy'ariyul Aqidah. Yang kedua, Syafi'iyul Mazhab. Kira-kira Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi itu tahu tak tentang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali? Tahulah dia. Apalah dia tak tahu. Tapi kenapa dia pakai Syafi'i? Saya belajar di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Semua guru saya di Darul Hadis mazhabnya Maliki. Bagaimana Maliki? Allahu Akbar, tangan turun ke bawah. Allahu Akbar. Tak pakai bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek karena dia baca warsh. Tidak hafs. Waladdallin amin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ba'da hamzah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Pakai qiraat wash. Tiba-tiba diminta saya jadi imam di sini, tiba-tiba saya buat begitu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Selesai solat, komplain seluruh masjid ini. Siapa imam tadi? Ustaz Somad. ISIS nampaknya. Salahkah saya? Tidak salah. Di mana letak salah saya? Allahu Akbar. Maliki. Masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alladzina yuqimuna shalah. Tak salah. Masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kiraat kumbul, ada kiraat Ibnu Katsir, ada kiraat Hafs, ada kiraat Warsh. Tidak salah. Lalu salahnya di mana? Saya membawakan mazhab yang asing di tengah mayoritas. Nangkene rusae. Inilah yang terjadi sekarang. Sudah jelas Riau ini mazhabnya Syafi'i. Dibawakan Hambali. Dibawakan Hambali. Pagi tadi di jalan saya dapat WA. Apa judul pengajiannya? Tai kucing sama kencing kucing tak najis. Ini bukan barang baru. Ini cerita sudah 800 tahun yang lalu. Ini kan fatwa Ibnu Taimiyah. Hambali mengatakan tidak najis. Cerita ini sudah lama. Lalu mengapa dia menjadi konflik? Dijelaskan pada preman yang baru tobat. Lagi-lagi solusinya apa? Tarbiyah. Maka setelah tamat nanti 40 tatap muka dalam bidang akidah Asy'ari, buatkan pula 40 pertemuan fikih Syafi'i, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasat. Arba'in, arba'in, arba'in, arba'in. Kenapa 40? Karena buya kita dari Perti menulis buku 40 masalah agama, Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ustaz, kenapa tulis buku 37 masalah populer? Malu saya kalau di akhirat berjumpa nanti sama Buya Sirajuddin Abbas. Oh, angwe aja sampai puluh kali. Nanti jumpa nanti di akhirat. Oh, maaf Buya, ambo cuma 37 aja. Buya nak sampai puluh. Oleh sebab itu ini penting. Bukan kita salahkan ketika orang ikut Imam Hambali. Hambali tak berkunut subuh. Tapi kemudian datang dia bertanya, Hambali, Ahmad bin Hambal, ya, aku ikut engkau tak pakai kunut subuh. Tak apa-apa. Bagaimana kalau aku sholat imamnya bermazhab Syafi'i? Tengok adab Imam Hambali. Kalau kau sholat imamnya bermazhab Syafi'i, maka kau angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. وعافنا في من عافيت آمين وتولنا في من توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين ويسروا. Kemudian setelah itu dibacanya sir, dia baca, si makmum baca, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la yahzu man alaik tarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subuh tadi samping saya, pas di samping saya salat subuh di masjid dekat rumah tadi, ketika imam angkat, saya mau angkat, dia tak angkat. Allahumma hdina fi man hadait, kata imam, enggak mau. Wa'afina fi man afait, kau ajalah. Ini belajar dari mana? Adab perbedaan mazhabnya mana? Syekh Ibn Uthaymin, ulama Saudi Arabia, mazhabnya Hambali. Ketika ditanya, Syekh, bagaimana kalau imam baca kunut, sedangkan aku mengikut mazhab Hambali tak pakai kunut? Apa kata Ibn Uthaymin? Angkat tanganmu, ucapkan amin, li'annal ikhtilafa syarrun, karena melawan imam itu tak baik. Ju'ilal imamu liutamma bih, imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Syekh Abdurrahman Sudais, imam Masjidil Haram, datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal. Entah orang ini ngetes, tak tahu kita. Kira-kira nanti baca bismillah jahar atau syirk. Maju si Abdurrahman Sudais jadi imam di Istiqlal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Al-Fatihah, bacanya Sabbihis. Baca lagi dia, pakai bismillah jahar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma Rabbikal A'la. Kenapa? Mazhab Syafi'i bismillah setiap di awal surat. Tapi ketika kita di Makkah, tak pernah telinganya sekalipun mendengar Syekh Abdurrahman Sudais pakai jahar bismillah. Kenapa? Karena Makkah bermazhab Hambal. Tak kena dengan bismillah. Namanya bismillah silent. Syafi'i jahar. Hanafi Hambali silent. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Semuanya ahlu sunnah, tapi ketika dibawakan di mayoritas Syafi'iyah akan menimbulkan gejolak khilafiyah. Betul ni semuanya, semuanya betul. Lalu yang tak betul mana? Yang tak sembahyang. Yang tak sembahyang inilah yang jadi urusan kita bersama, perti. Masalah-masalah khilafiyah-khilafiyah. Sampai ada satu orang dari Garuda Sakti menelpon, "Ustaz, anakku mau bertinju sama bapaknya." Kenapa? Anak ini pulang ke rumah, diambilnya semua celananya, diguntiknya, potongnya habis. Celana bapaknya pun dipotongnya. Gara-gara dikatakan asal di bawah mata kaki masuk neraka. Ma asfalal ka'bain fitnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Padahal mazhab Syafi'i sudah menjelaskan lama. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang 1438, 12 abad setengah hampir sudah dijelas. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak haram. Imam Syafi'i yang ngomong, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi, Imam Nawawi 676, kalau sombong haram dalam Riyadus Salihin, kalau tak sombong tak apa-apa. Kalau sombong haram dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, kalau tak sombong tak apa-apa. Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau sombong ur haram, kalau sombong tak apa, tak sombong tak apa-apa. Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau sombong sudah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Yang di pondok Al-Munawwarah, yang di pondok Darul Quran, bagi mereka ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena mereka sudah kaji itu, mereka sudah baca kitab. Tapi yang SMP SMA, SMP tak ada belajar agama, SMA tak ada belajar agama, masuk kuliah, inilah yang haus-haus agama. Ketika dia pegang, iya kok. Saya tidak setuju yang mengejek-ejek. Ada kawan baru hijrah, lalu dipotongnya kaki celananya, lalu mengejek, itu semua saya tak setuju. Yang mau potong, potonglah. Tapi jangan semua kaki orang mau dipotong. Tapi saya pun tak setuju juga dengan yang mengejek-ejek. begitu nampak kawan potong, tengok, ah, kau lah bertambah lah tinggi nampak kau. Itu pun tak betul juga. Karena kalau dia potong daripada telak-elak kena najis, kena tai kucing, kan bagus. Tak apa-apa. Yang kau mau potong, silakan. Yang kau tak mau potong, kau tak masuk neraka. Karena ini masih domainnya khilafiyah. Kalau lah berkelahi antara celana potong dengan celana tak potong, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Kan ini yang jadi masalah ni sekarang. Lagi-lagi apa solusinya? Tarbiyah. Pendidikan. Maka dibuatkanlah fikih Syafi'i. Aqidah Asy'ari. Fikih Syafi'i dengan tetap menghormati tiga mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf tak bisa dihilangkan. Sekarang sudah di tidak ada opini publik. Yang ada adalah opini yang dipublikasikan. Begitu kata Winston Churchill. Tak ada opini publik. Yang ada adalah opini yang dipublikasikan. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, grup-grup mengatakan tasawuf sesat, tasawuf sesat, tasawuf sesat, tasawuf sesat, tasawuf sesat, tasawuf sesat. Ketika saya datang ke majlis Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi, pemimpin tarekat Naqsabandiyah nomor 1 di Mesir, lalu kemudian saya datang bersalaman, dikasihnya kitab-kitab tarekat Naqsabandiyah. Ada kawan yang memoto satu, dipotonya, dipostingnya di FB. Wow, komen-komen, somat sesat, jangan ikuti pengajian somat, somat ini tasawuf sesat. Padahal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pengamal tarekat Naqsabandiyah. Coba tengok susunan kepengurusan Perti. Ada satu khusus yang menangani bidang tarekat. Dan di pengurusan kita adalah Al-Mukarram Buya Alaidin At-Tari. Alaidin At-Tari dalam silsilah tarekat Naqsabandiyah adalah Zawji Bintihi, menantu dari Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Bahauddin Naqsabandi, Alaidin At-Tari. Saking cintanya Buya Aidarus dengan silsilah ini, dibuatnya nama anaknya Alaidin At-Tari. Salah satu dari murid Syekh Aidarus ini, pengikut tarekat Naqsabandiyah, punya anak laki-laki, ingin pula dia punya anak macam itu, dikasihlah nama anak. Itulah dia Profesor Alaidin Qutb. Itu nama silsilah. Kalau tak percaya, tanya langsung. Ibu beliau pengamat tarekat Naqsabandiyah. Dari Nabi turun kepada Sayyidina Abu Bakar, turunlah kepada penyusunnya Syekh Bahauddin Naqsabandi. Turun-turun ke bawah, tarekat Naqsabandiyah punya masa keemasan di Makkah Al-Mukarramah, markasnya di atas Jabal Abi Qubais. Di situ ada seorang ulama besar namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Itulah pengembang tarekat di Babus Salam. Dekat dengan Sultan Langkat dikasih tanah, membangun nama kampung Babus Salam. Bab pintu salam keselamatan. Babus Salam pintu keselamatan. Tapi orang Melayu payah menyebut Babus Salam. Nak ke mana? Besilam. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid Syekh Bahauddin Naqsabandi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak sekaligus murid namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus sekaligus punya anak dan murid namanya Buya Alaidin At-Tari, pengurus Perti. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi punya anak namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah punya anak Doktorandus Haji Ahmad MS. Semua yang hadir ini ada hubungan emosional, baik dari aspek akidah Asy'ari, fikih Syafi'i maupun tasawuf. Bukan tasawuf yang ngambil pisau, ah, kau lah putih mak lipat mak. Bukan yang itu. Itu dukun itu, hantu. Tasawuf kita ini tasawuf apa? Tasawuf suluki akhlaki. tahalli, hilangkan busuk hati, hilangkan sikut menyikut, sikut kiri, sikut kanan, sipak ke belakang, tanduk ke muka, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut, kepinding. Setelah hati bersih, barulah diisi dengan ridha, qanaah, tawakal. Makanya mereka mengatakan sebelum tuajuh ilahi anta maqasudi wa ridhaka matluli. Tak lebih tak kurang daripada itu. Maka saya ini mau berzikir Pak Ustaz, caranya bagaimana? Tariqah, metode, cara. Kebetulan yang menyusunnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, disebut dengan tarekat Syaziliyah. Kebetulan yang menyusunnya Syekh Abdul Qadir Az-Zijlani, tarekat Qadiriyah. Kebetulan Mbah Udin Al-Sabandi, tarekat Naqasabandiyah. Kebetulan disusun oleh Abdul Somad, tarekat Somadiyah. Belum ada lagi. Ini sebuah metode cara berzikir. Cara berzikirnya begini. Cara. Sama macam belajar mengaji. Macam mana mau belajar mengaji kalau tak tahu mat asli, satu mat, dua mat, tiga mat. Nun mati berjumpa dengan qaf. Qabalikum. Itu kan belajar pakai guru, ada metode. Mana bisa kita download Quran, Quran digital, lalu tengok sendiri. Kahayaso. Itu orang mengaji tak berguru. Tapi kalau dia berguru, kafayainsad. Mana ada dal? Mana ada dal di situ? Ini Quran bukan kertas turun dari atas langit. Quran ini adalah suara yang didengar dari telinga. Nabi mendengar dari Jibril, sahabat mendengar dari Nabi, tabi'in mendengar dari sahabat, tabi' tabi'in. Sampailah ke tuan-tuan guru kita. Saya pergi ke Aceh ceramah. Sampai di Aceh saya tanya, apa tarekat yang besar di Aceh? Dua, satu Syattariyah, yang satu Naqasabandiyah. Siapa tokoh besar Syattariyah? Syekh Krung Kali. Sudah meninggal. Syattariyah sampai dari Aceh. Seorang ulama besar, Syekh Abdul Ra'uf As-Singkili. Syekh Abdul Ra'uf Singkili punya murid namanya Burhanuddin Ulakan. Dia yang membawa Syattariyah ke Pariaman. Syekh Abdul Ra'uf As-Singkili punya murid satu lagi, Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Itu yang membawanya ke Jawa Barat. Syekh Abdul Ra'uf As-Singkili punya murid satu lagi, itu yang membawa ke Sulawesi Selatan. Ditangkap oleh Belanda, di meninggal di Cape Town, Afrika Selatan. Dialah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Silsilah keilmuan. Dari mana Syekh Abdul Rauf Singkili mengambil ini? Dari gurunya Al-Kusasi. Kusasi mengambil dari mana? Dari gurunya di Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan kita, ini semua metode cara. Sampailah sanadnya kepada Syekh Abdullah As-Sattari. Oleh sebab itu, kita memperbaiki ini lewat tarbiyah. Adapun kita pernah tak sehati hanya karena masalah politik masa lalu, lupakan, islah. In ta'ifatani, ada kepada 20 kelompok iqtatalu, saling bermusuhan. Tapi kalau Allah mau mempertautkan hati mereka, kita perbaiki karena di depan kita beban yang luar biasa. Interen kita yang masih lagi salah menyalahkan pada masalah khilafiyah. Di eksteren kita, di luaran kita, oh ini bumi Riau, Melayu, Islam. Takkan Melayu hilang di bumi. Kalau sudah disebut Melayu Islam, Melayu Islam, Islam tanpa Melayu, Melayu tanpa Islam tak bermakna. Begitu pula dengan Minangkabau, Minangkabau adalah Islam. Jawa, Jawa adalah Islam. Tapi ketika orang datang dari Jakarta, dia heran, katanya ini Islam. Tapi kami naik mobil dari mulai simpang bingung, turun keluar di Minas sampai ke Kandis, sampai ke Duri, banyak betul kantor BPK, kata dia. Rupanya babi panggang karu. Oleh sebab itu, bukan anti kebinekaan, tapi justru kita memperbaiki ini semua dengan tarbiyah. Terima kasih segala perhatian. Waktu pun sudah masuk 12 kurang 15. Sepanjang saya berceramah, inilah yang rasa saya yang paling lama tak selesai. Kita di menengok jam saja. Mudah-mudahan yang baik datang dari hamba Allah, dari Allah. Yang buruk, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.